Kepada para penumpang, silahkan masuk. Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia? Misi mbak, saya duduk di sini ya. Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya? Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger. Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh. Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak? Aman, yang penting. Oh, let's so fresh di sini. Oh, let's so fresh di sana. Oh, let's so fresh di dunia.